Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian tentang ilmu alat yang disebut dengan ilmu nahu. Kita masih membahas tentang adawatus syarti serta contoh-contohnya, yaitu alat untuk kalimat bersyarat, ya. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat bersyarat, jumlah syartiyah, maka kita harus tahu, yaitu apa saja alat yang menunjukkan syartiyah, kemudian bagaimana kaedahnya. Nah, ini yang kita bahas di bab terakhir ini. Dan pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke paling tidak ke nomor 4, ya. Nomor 4 kita sudah bahas, yaitu di antara adawatus syarti adalah in, kemudian ma, mahma, in, man, ma, mahma. Dan insya Allah kita lanjutkan. Dan adawatus syarti ini adalah menjazamkan fi'il mudhari. Ini bagian alif. Nanti ada adawatus syarti yang tidak menjazamkan, itu nanti bagian ba. Baik, pembahasannya hanya adawatus syarti yang penting-penting, yang sering digunakan di dalam berbahasa. Dan banyak terdapat dalam nas baik Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW maupun di dalam kutubu al-ulama, kitab-kitab para ulama. Baik, yaitu kita masuk pada rakam khamsah nomor 5, yaitu mata. Mata ini kita tahu adalah yadullu ala dharfi zaman, menunjukkan dharab zaman. Karena mata itu kapan. Nah, ada mata listifham, untuk apa? Bertanya. Mata al-imtihan, mata jikta, mata al-imtihan, mata safar, mata rihla, mata zawaj, mata al-intiqal. Itu setelah mata isim, atau bisa setelah mata fi'il, mata jikta, mata satu safir, kapan kamu akan safar. Nah, itu mata itu adalah istifham. Tapi di sini mata adalah syartiyah. Bagaimana membedakannya? Kalau syartiyah tentu ada jawaban. Kalau tidak ada jawaban, berarti itu adalah istifham, pertanyaan. Tadi sudah diberikan contoh. Baik, silakan baca sebagaimana biasanya antum yang lebih banyak untuk membaca sekaligus melatih baca. Silakan, tafadhol. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, sudah membuka pembelajaran kita di malam hari ini. Kami undang Anda para pemirsa Roja dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan. Baik, kami persilahkan sekali lagi Anda bisa berpartisipasi membaca di halaman 110 dan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Baik, kami persilahkan. Baik, tampaknya kita mulai dulu saat dengan ihwadi studio. Pemanasan, ya. Iya, baik. Baik. Iya. Yakin nomor 5, ya, insyaallah. Nomor 6. Enggak apa-apa, kita mulang. Khamisan. Iya. Mata wahya ismu zamanin yataḍammanu ma'na syarti. Nahu. Mata ya'til lailu yash'uril maridu bil burudah. Iya. Kaqawlihi Aisyata radhiyallahu anha lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Aba Bakrin rajulun asifun wa innahu mata yaqum maqamaka la yusmi'in nasa. Baik. Jayid, ahsant. Nah, sekarang pertanyaan adalah aina fi'il syarat wa aina jawab syarat? Fi'il syarat wa ma alamatu jazmih? Ya. Idza kana fi'il mudhari. Ya'ti. Ya'ti. Hadha fi'il syarat. Baik, ma'alamatu jazmih? Alamatu jazmihi hadfu harfi ila. Baik, hadfu harfi al-asal ya'ti. Ata ya'ti. Baik. Kemudian mana fi'il jawab syarat? Yash'ur. Yash'ur. Jadi kapan datang malam pasien akan merasa kedinginan. Baik, yash'uril maridu bil burudah. Perhatikan tanda jazamnya. Sukun, ya? Sukun. Sukun. Li'annahu fi'il sahih akhir. Baik, jayid. Qauli Aisyah radhiyallahu anha lirrasulam, seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha lirrasul kepada Rasulullah. Apa kata Aisyah? Inna Abu Bakrin rajulun asifun. Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang asif, orang yang raqiqul qalb, hatinya lembut. Kalau bersentuh Al-Quran itu sering nangis. Nah, suatu ketika Rasulullah minta Abu Bakar untuk jadi imam. Rasulullah sudah tidak sanggup lagi untuk jadi imam karena sakit terakhir, ya, menjelang hayatnya. Baik. Kemudian Rasulullah minta. Apa kata Aisyah? Abu Bakar enggak bisa jadi imam nih. Kalau sudah kondisi seperti ini, makamnya gimana situasinya? Rasulullah dalam keadaan sakit, mengganti Rasulullah. Apa kata Aisyah? Innahu rajulun, inna Abu Bakar rajulun asifun, wa innahu matatakum matayakum. Sungguhnya beliau jika atau kapan dia berdiri atau menempati tempatmu, yaitu sebagai imam, la yusmi'in nas, dia tidak apa, bisa memperdengarkan kepada orang, itu jamaah. Suaranya apa? Enggak sanggup memuatkan suaranya. Nah, kena perasaan sedih dan tangis, ya. Itu hati Abu Bakar radhiyallahu anhu, la yusmi'in nas. Baik. Asyahid di sini kita bukan membahas tentang makna hadis. Pertanyaan saya. Nah, inna aba, inna itu apa fungsinya? Taukid. Li taukid. Taib. Ma amaluha? Tansibul isma. Taib, tansibul isma. Wa tarfa'ul khabar. Wa tarfa'ul khabar. Taib, aina isim inna? Aba Bakr. Aba Bakr. Ma alatu nasbi? Alamatu nasbihi al-alif. Alif. Jadi isim ya, Aba no. Bakar itu maf'ul mudhaf ilayh, ya. Iya. Yeah. Alif li annahu min al-asma'i khamsa aw sitta. Aina khabar inna? Rajulun. Rajulun. Asifun? Asifun na'at. Na'at daripada rajul. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, aina adatu syart? Mata. Mata. Mata. Jayid. Thumma aina fi'il syarat? Yaqum. Yaqum. Ma alamatu jazmih? Alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. Wa ma jawab syart? Yusmi, la yusmi. La yusmi. Ya, bentuk nafiah, ya. Nafi. La yusmi'in nas, ya. Perhatikan yusmi. Majzum alamatu jazmi as-sukun. As-sukun. Jayid. Ahsant. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Ya. Fadal. Sadisan, aynama wahiya ismu makanin yatadammanu ma'na syarti. Iya. Kaqawlihi ta'ala aynama takunu yudrikkumul mautu. Jadi aynama ada yadullu ala isim makan. Aynama, di mana saja, ya kan? Aynama takunu yudrikkumul mautu. Di mana saja kalian berada, kalian di apa? Di, yudrik kumul ma adraka, didapati. Didapati kematian. Ya, oleh kematian. Nah, baik. Jadi kematian mendatangimu. Walaupun fi burujin musyayyadah, ha? Baik, justru kalau burujin musyayyadah maka lebih cepat lagi kematian itu. Masuk dalam dalam apa, tempat yang tertutup rapat atau dalam kaca, justru kematian lebih cepat. Baik. Ada tu syaratin aynama jayid. Asalnya aina suma ziyada ma zaida sara aynama. Nah, bukan aina itu dharab, sah? Nah, dharab sekaligus apa? Istifham. Aina taskun? Aina kitabuk? Nah, tapi itu istifham. Kemudian tambah ma zaida, menunjukkan syarat. Aynama. Baik. Aynama. Baik, fi'il syarat? Takunu. Takunu. Majzum ma'alamatu jazmi? Hadfunun. Hadfunun. Li'anahu minal af'alil khamsa. Af'alil khamsa. Baik. Hada fi'il? Fi'il mudari. Mudari. Aina fa'il? Waw jama'ah. Waw jama'ah. Lajar fa'il. Antum tercepat sih menjawabnya. Soal khata'. Lajar fa'iluna. Yang ada apa? Isim kana, isim yakun. Oh iya iya. Oh iya. Iya. Isim kana, isim. Filnya nakis ya. Kan? Fil nakis. Hah? Itu waw. Waw itu waw jama'ah sebab isim kana fi mahali rafa. Nah, taib. Aina jub syarat? Yudrik. Yudrik. Taib. Yudrik. Kum. Kumul maut. Taib. Yudrik kumul maut. Majzum, ma'alab tujazmi? As-sukun. As-sukun. As-sukun. Baik. As-sukun. Kemudian. Kum. Maf'ulun bih. Sebagai. Maf'ul bih. Terus. Al-maut. Sebagai apa? Fa'il. Sir. Fa'il. Nah ini. Takunu ini. Bukan. Fi'il nakis. Saya ralat kembali. Ini fi'il apa? Tam. Tam. Iya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Iya. Itu apa fi'il tam. Bukan fi'il naqis. Kalau fi'il naqis butuh khabar. Kunta itu artinya adalah di mana? Ittaqillah bertakwalah kepada aynama kunta. Di mana saja kamu berada. Iya. Bukan menjadi. Kalau kana naqis, Imana soro, Bana sara. Kuntu tabiban. Dulu saya adalah seorang dokter. Ya. Ini, karena ini adalah karena tam, ya. Maka tidak ada khabar di sini. Tidak ada khabarnya. Perlu diingat, ya. Saya harap kembali, takunu betul pertanyaan awal, ya. Fa'ilnya waw, ya. Waw jama' itu fa'il, bukan isim karena. Tidak ada khabar di sini. Kalau yudrik itu bukan khabar. Yudrik itu adalah jawaban daripada aynama. Jawaban aynama. Iya. Taib. Sama seperti tumsuna wa hina tusbihun. Akhwatukana apa? Asbaha amsa. Ada asbaha amsa itu dia tamah. Tam. Tidak butuh khabar. Dia butuh fa'il. Jadi fi'il tam. Karena tam serta asbaha dan juga aswa juga ada yang tam, ada yang naqis. Nah, itu dia tidak butuh khabar kalau dia tam. Kalau naqis butuh. Asbaha Ahmadu tabiban. Ahmad telah menjadi dokter. Amsal mataru ghaziran. Apa? Amsal mataru ghaziran. Apa artinya? Hujan di waktu sore lebat. Sekaligus menunjuk apa? Menunjuk makna apa? Amsa sore. Asbaha ada mana sara. Makanya asbaha Ahmad tabiban. Bukan berarti Ahmad jadi dokter waktu pagi. Enggak. Itu mana sara. Jadi. Ada asbaha yadullu ala sabah. Di samping dia kanan apa? Naqis. Menunjukkan makna sabah. Contoh. Asbahatil ghanamu mutafarriqatan. Asbahatil ghanamu mutafarriqatan. Apa artinya? Kambing di waktu subuh berpencar. Nah, di situ makna, di samping menunjukkan makna sabah. Nah, kalau asbaha Ahmad tabiban, nah itu Ahmad menjadi dokter, bukan jadi dokter di waktu pagi. Ya. Nah, kalau hina tumsun wa hina tusbihun, hina tumsun wa hina tusbihun, ketika kalian berada di waktu apa? Sore. Waktu pagi dan sore. Itu karena apa asbaha dan amsa tamah. Maka tidak ada khabar di situ. Tamah. Waw itu adalah sebagai fa'il. Baik. Ada pembahasan dulu sulughah? Tidak ada ya? Atau enggak ngikutin? Ngikutin. Ngikut. Baik. Sepertinya enggak ada ya? Nah, waktu saya ngajar enggak ada itu. Enggak tahu kalau jilid 4 ya. Taib. Nah. Jadi ai aynama takunu, di mana saja kalian berada, yudrikkumul maut, kematian menjemputmu. Kematian apa? Mendapati kalian, itu menjemputmu. Udri yudrikkumul maut. Jadi jawabnya adalah yudrik. Jawab syaratnya, jawab syarat adalah jaza, ada jawab syarat adalah mazum alamatul jazmi as-sukun. Al-maut fa'il pada yudrikkum maf'ul bih fi mahalin nasab. Baik. Ahsan. Fadal lisan. Baik. Untuk selanjutnya kita undang pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Silakan Anda bisa berpartisipasi. Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam tafadhal yaum. Oh, qadallah tampaknya terputus. Iya. Ada sedikit gangguan ini seperti Umu Ida di Umu Ida di Pacitan. Iya, nah, kami persilakan bisa memutar kembali nomor 021 823 6543. Iya. Silakan untuk Umu yang barusan menelpon, silakan Anda bisa memutar kembali 021-823-6543. Oh, tampaknya terputus kembali Ustaz. Iya. Ada sedikit gangguan, mungkin kita persilakan kembali ihwal di studio. Iya, silakan. Kami persilakan. Sabian haythuma wahyasmu makanin yatadhammanu ma'na syarti aidon nahu haythuma tajtahid tahsul ala ma tamannahu. Iya. Haythuma juga isim makan. Ya dulu ala makan mislu aynama. Haythuma di mana saja. Ya tadamman makna syarat. Mengandung makna syarat. Juga. Nahu haythuma tajtahid tahsul ala ma tamanna. Perhatikan tamanna ini asalnya apa? Tatamanna. Kena fi'il timbangan tafa'ala itu ketika fi'il mudhari'nya mukhatab tatamanna itu boleh dibuang ta-nya. Nah, boleh buang ta dan itu sering digunakan ya. Sering digunakan. Salah satu asar dari Ubay bin Ka'ab dalam kitab Musannab Ibn Abi Syaibah. Beliau pernah mengatakan apa? Ta'allamul Arabiyyah kama ta'allamuna hifdzal Qur'an. Ta'allamul Arabiyyah kama ta'allamu kama ta'allamuna. Seharusnya apa? Tata'allamun. Itu bisa dicek. Ta'allamul Arabiyyah kama ta'allamuna hifdzal Qur'ani. Itu kata Ubay bin Ka'ab, seorang sahabiyin jalil, qari min al-qurra, imam min al-a'immah as-sahabah, ya. Imamnya para sahabat, imam salat kan? Ya, terkenal. Nah, beliau pernah memberikan wasiat, ta'allamul Arabiyah, pelajari bahasa Arab. Tentu bahasa Arab bukan hanya bahasa, tapi apa? Mencakup seperangkatnya, kaedahnya, seterusnya. Kama ta'allamun. Nah, asaba tata'allamun. Sebagaimana kalian mempelajari hifdzul Qur'an. Hafal Al-Qur'an. Ya. Bagaimana hafal Qur'an? Rutin kan? Rutin. Fokus? Fokus kan? Fokus. Ah, bahasa Arab juga begitu. Harus belajar rutin dan fokus. Iya. Hafal Qur'an semangat enggak? Harus semangat kan? Ya. Bahasa Arab juga harus semangat. Nah, jadi wasiat beliau ini menunjukkan apa? Bahasa tidak bisa lepas pada apa? Al-Qur'an tidak bisa lepas pada bahasa. Dia merupakan sejalan, seperangkat. Ya. Jadi enggak cukup menghafal, harus paham kan? Nah, kalau mau paham harus bahasa Arab. Makanya di sini kalau bikin lembaga tahfiz jangan hanya hafal Qur'an. Harus diajarkan bahasa Arab serta seperangkat itu minimal. Harus. Kalau enggak kekurangan sekali. Baik. Nah itu tadi syahid mana? Ta'allamun kama ta'allamuna hifdzul Qur'an. Asal tata'allamun. Itu boleh. Nah ini asal apa? haitsu ma tajtahid tahsul ala ma tamanna, asal ala ma tatamannahu. Nah, jadi saya ingin praktekkan. Ini perlu saya jelaskan di sini. Tamanna sekan dia ya Ustaz, ini kan tamanna kan fi'il madhi. Iya. Bukan fi'il madhi ini, fi'il mudhari. Tatamanna, utanya dibuang. Pertama, itu boleh. Baik. Haitsu ma tajtahid tahsul ala ma tamannah, ay ala ma tam ala ma tatamannahu. Apa artinya? Di mana saja kamu bersungguh-sungguh, kau akan berhasil. Kau akan berhasil apa? Memperoleh apa yang kau cita-citakan. Apa yang kau harapkan? Iya. Baik. Jayid. Fi'il syarat? Tajtahid. Jawab syarat? Tahsul. Ahsan. Ya. Thaminan kaifama wahya wahya ismun mubhamun lil hali yatadammanu ma'na syarti. Iya. Nahwu kaifama tusafir usafir. Usafir. Ini kaifa asalkan kaifa. Istifham. Kaifa itu apa? Istifham, ha? Bagaimana? Ha? Yadullu alal hal. Maksudnya apa? Keadaan. Baik. Makanya kaifa haluka. Bagaimana keadaanmu? Kaifah bukan keadaan, tapi keadaan keberangkatan. Pakai apa? Nah, punjungnya pakai kaifah. Keadaan keberangkatan. Pakai apa? Makanya kaifah tadhab. Kaifah tusafir. Bukan jawabnya kaifah tusafir. Kaifah zahabta. Zahabtu alhamdulillah bi khair. Bukan itu. Kaifah zahabta ay. Ha? Bi ay wasilah. Ha? Zahabta. Pakai apa kau berangkat? Itu jadi kaifah digunakan. Ini. Jadi kaifah ini bukan saja menunjukkan keadaan kondisi kesehatan, tapi apa? Juga keadaan bepergian pakai apa? Itu maksudnya. Kaifah zahabta? Zahabtu bil kitar, masalah. Kaifah satusafir? Sausafir bil ta'irah. Nah, kemudian kalau syartiyah, tambah ma za'idah. Lidala ala syartiyah. Kaifah ma. Nah, ini isim mubham. Arti isim mubham. Mubham itu isim yang belum jelas, kan? Sama seperti isim man. Man. Man siapa, kan? Belum jelas enggak itu? Menunjukkan seseorang. Tertentu, kan? Enggak, kan? Maka dikatakan man itu, baik isim isma atau syartiyah, itu mubham. Karena belum tertentu orangnya siapa. Demikian juga ini, kaifama. Nah, dengan alat apa? Kan belum jelas, kan? Maka dikatakan isim mubham. Ya. Isim yang belum, isim yang tidak jelas. Ya. Lil hal untuk keadaan ya tadamma man syart. Kaifa ma tusafir usafir. Apa artinya? Kaifa ma tusafir. Dengan apa saja kau berangkat, kau safar, aku safar. Dengan apa saja? Apakah dengan mobil? Apa pakai apa? Kitar? Atau kendaraan lainnya? Kuda? Atau pesawat? Ta'irah? Atau bakhirah? Atau safina? Atau kapal? Apa saja? Nah, itu maksud kaifama tusafir usafir. Baik. Fi'il syarat? Tusafir. Tusafir. Jawab syarat? Usafir. Iya. Jayid. Ahsan. Baik, kita coba undang lagi Ustaz. Ya. Pemerhati Roja, pemirsa dan pendengar di rumah, silakan. Anda bisa berpartisipasi, silakan Anda putar nomor 0218236543. Kami persilakan. Iya. Maaf, tampaknya terputus kembali. Tampaknya ada sedikit gangguan. Yeah. Baik, kami persilahkan kembali kepada ikhwah di studio. Kami persilahkan. Masya Allah. Ya, silakan. Yeah. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Iya. Terus lanjutkan. Qaulihi ta'ala ayyamal ayyamal ajalaini. Ayyamal ajalaini ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Iya. Baik. Fadal iqra. Iya. Alba'u. La la, jangan langsung sana. Belum. Tasian ayu au ayyuma. Iya. Innama. Ayyuma. Ayyuma. Ayu au ayyuma. Wahya ismun mubhamun ya tadammanu ma'na syarti. Faqaulihi ta'ala ayyama tad'u ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna. Faqaulihi ta'ala ayyamal ajalaini. Ayyamal ajalaini fadaitu fala udwana alai. Iya. Baik, ini juga syartiyah. Ayu wa ayyuma. Istifham juga ada ay. Sah? Contohnya ayya kitabin qara'ta? Ayya kitabin qara'ta? Perhatikan sini. Itu istifham ya. Karena ada jawaban, kalau ada jawaban berarti syarti ya. Ayya kitabin. Iya, qara'ta. Nih. Mudhaf mudhaf ilaih. Ayya kitabin qara'ta. Apa artinya? Kitab apa yang kau baca? Ayya kitabin qara'ta. Nah, di sini dimansubkan. Kenapa mansub? Maf'ul bi muqaddam. Karena di sini tidak ada maf'ul bi-nya. Jadi kalau ada fi'il setelahnya fi'il muta'addin lam tastawfi. Belum sempurna dia karena dia butuh objek. Lam yastawfi maf'ulahu, belum sempurna maf'ulnya. Enggak ada maf'ul di sini. Berarti ini maf'ulnya. Makanya dia masuk dibaca. Ayya kitabin qara'ta. Ayya kitabin qara'ta. Kok maf'ul kok dulu kan Ustaz? Karena ini istifham. Istifham mesti letakkan di awal. Mesti letakkan di awal. Termasuk kalau dia objek maf'ul bi, mesti letak di awal. Ke istifham. Nah, kalau bukan istifham, tentu setelah fi'il ya. Kalau dia kalau sebelum fi'il letak berarti ada maksud. Nah, itu lil hasar tadi. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ada maksud lil hasar itu. Dulu kan maf'ul bi-nya. Nah, di sini ini harus dulukan. Harus didahulukan dia. Kenapa? Karena istifham enggak bisa qara'ta ayya kitabin? Qara'ta ayya kitabin? Nah. Kau baca kitab apa? Enggak bisa. Mesti letakkan di awal ya, karena istifham. Ayya kitabin qara'ta? Ayya kitabin qara'ta? Kitab apa yang kau baca? Nah, demikian juga di sini syartiyah. Coba apa tuh? Ayyaman? Ayyam. Iya. Ayyamma tad'u. Falahul asma'ul husna. Husna. Iya. Husna. Nah, ini tad'u. Ayyamma tad'u. Perhatikan. Ini syartiyah. Bukan istifham. Syartiyah. Tentu syartiyah letaknya mana? Ya di awal. Letaknya di awal. Baik. Nah, ini kenapa dia mansub? Dia maf'ul muqaddam daripada tad'u. Ayyamma tad'u. Sudah? Mani za'idah. Tambahan. Ayyamma tad'u. Dari mana dia tato syartiyah? Ada. Ini jawabnya. Ini orang. Fa'ini apa? Fa'ul jawab atau rabitatul jawab. Nanti insyaAllah selanjutnya. Pengikat jawaban. Fa'. Nah. Jawabnya bentuk apa ini? Jumlah ismiyah. Lahu. Subul jumlah apa? Khabar. Muqaddam. Sah? Khabar muqaddam. Jar majrur. Subul jumlah jar majrur. Kemudian aina mubtada? Al-asma'u. Hadha mubtada. Mubtada mu'akhar. Al-husna apa? Na'at. Iya kan? Al-asma'ul husna. Husna ini bentuk apa? Isim tafdil. Untuk mudzakkar ahsan. Al-ahsan itu untuk mudzakkar. Kalau mu'anas, al-husna. Al-afdal, al-fudla. Nah, karena ini mu'anas, oh? Jama' lah. Likulli jam'in mu'anas. Ini jama' ghair akil. Al-asma'. Makanya na'atnya mesti mu'anas. Ya. Apa itu al-husna? Yang paling baik. Enggak ada lagi itu. Itu superlatif ya. Superlatif ya. Taib. Nah ini dari mana tahu syartiyah? Ada jawaban. Yang kedua lihat lihat fiilnya. Majzum, ya kan? Tanda jazamnya apa? Hasfun nun li'annahu min al-af'al khamsah. Taib. Atau yang kedua, ayyamal ajalaini. Ayyama. Nah, ini ma juga zaidah. Jadi bisa ayyama atau ayyama. Maknanya sama saja. Ya. Perhatikan ayyamal ajalaini. Perhatikan. Bukan ayyu buatnya. Ayyamal jalai. Di Quran Allah kata ayyamal ajalaini. Ayyamal ajalaini. Terkait kisah siapa nih? Ya. Yang menikah dengan anak Su'aib. Siapa? Musa kan? Nah, ayyamal ajalaini. Baik. Qabai. Qadaitu. Nah, ini qadai ini ada fi'il mutaaddi. Nah, qadaitul ajala. Saya sudah tunaikan apa? Masa. Masa, maka 10 tahun ya. Maharnya apa? 10 tahun ya. 10 tahun tinggal di rumah Su'aib. Masya Allah, 10 tahun itu. Ya. Kalau antum mau menikah seorang putri, nggak punya duit. Udah. Maharnya apa? Ya sudah, saya tinggal aja lah. Membantu mertua. 10 tahun. 10 tahun. Tapi itu. Itu nggak ngontrak, tapi harus bantu. Baik, nih kalau itu perhatikan, nah ini fiil lam yastawfi maf'ulahu, belum sempurna maf'ulnya, makanya di sini apa? Mansub ayyama. Inilah kata pak syartiyah mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Nah, ya kalau mau di i'rab secara apa? Secara rinci ayyam al ajalain, ayyam apa dah ini syartiyah mabni sukun atau fathah fi mahalli fi mahalli nas bin maf'ul bi. Iya, kalau dia mabni sukun ya, tapi kalau diurai ayyama ya syartiyah mansub bil fathah kemudian fi wahuwa maf'ul muqaddam ma za'idah mabnil sukun, tapi ini sudah jadi satu kesatuan ya. Baik, ajalain mudhafilai di mana za'idah al ajalain adalah mudhafun ilai, makanya kasrah dia apa? Ya musannas hadha mudhafun ilaihi, ini mani za'idah la mahal irab, la mahal. Jadi ayyama syartiyah mansubun wa alamatu nasfi fathah fi ma wa huwa maf'ul muqaddam ma zaida ajalaini mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarhi al ya li annahu musanna. Itu i'rab lebih tepat. Jadi ayyamal ajalain ayya ayya syartiyah mansubun wa alamatu nasfi fathah, ini dia. Wa ma za'idah la mahal la mahala la min al-i'rab wa huwa mudhaf ajalaini mudhafun ilai majrur wa alamati al-ya li annahu musanna. Intabih maf'ul muqaddam ya, maf'ul muqaddam qadaitu hadha fi'il syarat, kemudian ta'fa'il wa maf'ulu sudah ada sini, maf'ulu khabar muqaddam maf'ul madha muqaddam. Baik, Baik, aina khabar? Aina khabar? Aina jawab syarat? Nah. Fala udwana alayya. Nah, sudah ada tanda fa itu rabtul jawab. La udwana. Jumlah la wasmiha wa khabariha. Mana khabarnya alayya? Sebelum jumlah jar majrur. Ini la apa ini? La nafiah lil jinsi. Makanya isimnya mabni al fathah. Perhatikan udwana, bukan udwanan. Udwana, dia beramal seperti amal inna. Cuma isimnya mabni. Itu saja fi mahali nasab. Fi mahali nasbin. Sama seperti apa? La ilaha illallah. Ilaha kan? Fathaza. Itu mabni al-fatha fi mahali nasab. Ismu la. An-nafi al-jinsi. Baik. Itulah dia beberapa adawatu syartil jazima. Jadi alat-alat syarat yang menjazamkan. Nah, selanjutnya kita masuk ada syartiyah juga tidak menjazamkan. Ya, di sini saya sebutkan hanya satu. Sebetulnya masih ada seperti lau, itu syartiyah juga. Tidak menjazamkan, ya. Tapi nanti mungkin nanti bisa direvisi ditambah lagi, ya. Supaya lebih apa? Luas. Baik. Baik, mungkin untuk kita berikutnya bagian Mbak ini kita undang lagi. Ya, silakan. Kita betul. Coba kembali, semoga kendalanya sudah tersolusikan. Silakan Anda bisa berpartisipasi dengan memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bisa dengan Ummu Abdillah apa ya? Iya, betul. Baik. Naam, tafadhali ya, Om. Pak, ya, Pak. Ada tu syarti wairu jazimati ayya ila. Iya. Qaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'a munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Iya. Baik, mana fi'il syaratnya? Ja'a. Ya, hadza fi'il madhi, kebetulan dia fi'il madhi, ya. Kalaupun nanti ada fi'il mudhari, dia tidak akan jazam, ya. Tidak akan jazam. Karena idza itu tidak menjazamkan. Nah, cuma idza ini banyaknya fi'il syaratnya dalam bentuk apa? Fi'il madhi. Banyak dia fi'il madhi. Terus mana jawab syaratnya? Nashadu. Yakin? Qalu. Itulah, jangan terlalu jauh. Lihat dulu. Iya. Qalu, itulah jawab syarat. Iya. Fi'il madhi. Iya. Qalu, idza ja'akal munafiquna qalu, apabila datang kepada orang munafik qalu. Apa jawabnya? Qalu, mereka mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah. Ya, kami bersaksi sungguh engkau ya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Baik, ahsant. Barakallahu fik. Asik barakallahu fik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita lanjut Ustaz, ya. Memberikan kesempatan bagi pemirsa dan pendengar, silakan Anda bisa memutar nomor 0218236543. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Basir di Ambon. Masya Allah, baik. Silakan Bapak bisa mengecilkan terlebih dahulu televisinya agar suaranya bisa lebih jelas, atau Bapak cukup mendengarkan lewat pesawat telepon terlebih dahulu. Atau Bapak cukup mendengarkan lewat pesawat telepon terlebih dahulu. Baik, silakan Bapak. Main di kitab ya Ustaz. Baik. Nah, silakan lanjutkan. Nokta asan, poin kedua, al-farku baina in wa idha. Al-farku baina inna wa idha. Inna inna tadhulu ala ma yusaku fi husulihi. Iya. Wa amma iza tadhulu ala ala ma huwa ala ma huwa muhiqqul muhaqqaqun muhaqqaqul husuli muhaqqaqul husuli. Masya Allah. Terus. Masya Allah, terputus ya Bapak Nasir tadi di Ambon. Iya, Masya Allah. Mohon maaf tampaknya ada cuaca sedikit gangguan sehingga iya, terputus. Bisa mencoba kembali dengan memutar nomor 021 823 6543. Kami persilakan. Baik, kami persilakan, atau Anda pemirsa dan pendengar yang lainnya juga kami persilakan untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Anda bisa memutar nomor 021 823 6543. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Umu Abdillah kembali. Oh iya. Silakan. Al-farku baina in wa ida. Iya. Inna in tadkulu ala ma syaku fi husulihi. Wa amma iza fatadkulu ala ma huwa muhaqqatu husuli. Iya. Fa in kuta in cita aklam tuka. Fa anta syakun fi muji. Fi maji'ihi. Fi maji'ihi. Wa in kuta iza cita aklam tuka. Fa anta ala yakini in maji'ihi. Iya. Bagus. Tarjimiha? Farku itu di antara perbedaan. Perbedaan di antara in dan iza. Iya. Kita tidak membahas masalah jazam ya, sudah dibahas ya. Kalau itu jazam itu apa? In menjazamkan. Kalau iza tidak menjazamkan. Nah, ini perbedaan dari sisi lain. Apa itu? Inna. Sesungguhnya in. Sesungguhnya in masuk atas. Masuk kepada sesuatu. Sesuatu. Maju sesuatu. Yushakku fi husulihi. Yushakku. Sesuatu yang diragukan keberhasilannya. Keberhasilannya. Iya. Terwujudnya. Terjadinya. Bisa. Husul itu kan mendapati. Sesuatu yang diragukan dalam apa? Mendapatkannya atau terwujudnya, ya, atau memperolehnya. Nah, itu in. Contoh, in tajtahid tanjah. Kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu berhasil, ya kan? Itu belum ada kepastian, masih ragu kan? Dia bersungguh atau tidak? Maka pakai in. In tajtahid tanjah. Ya, kalau kau bersungguh-sungguh, kamu berhasil. Ya, terserah. Kalau bersungguh, berhasil. Kalau enggak bersungguh, enggak berhasil. Nah, kalimat itu belum menunjukkan yakin bahwa dia bersungguh-sungguh. Itu gunakan in. Terus, wa amma idza adapun idza masuk atas sesuatu. Ada ma huwa mahaqqul husuli. Adapun idza masuk kepada sesuatu yang terwujud keberhasilannya. Terwujud apa? Husul, memperolehnya. Iya. Terjadinya. Taib, itu idza. Perhatikan fa in qulta, jika kau katakan, ayo in jita, jika kamu in jita akramtuka, ah kalau kau datang saya akan muliakan kamu. Iya, kalau kau datang. Nah, yang bicara enggak yakin kalau dia datang, kalau kamu datang, maka pakai in. Nah. Fa anta syak. Nah, sedangkan kamu ragu fi maji'i. Nah, pada kedatangannya. Terus wa in qulta. Terus jika kamu katakan. Katakan, "Idza ji'ta akramtuka." Jika kamu datang, aku muliakan kamu. Apabila kau datang, saya akan muliakan kamu. Fa anta ala yakin. Kamu, ah, yakin kedatangannya. Kamu yakin kedatangannya. Nah, itu bedanya. Makanya Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, kata Allah. Apa itu? Ayat ini terkait apa ini? Ya. Pemberitaan apa? Berita apa tentang penaklukan kota Makkah? Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang, telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Saat itu ayat itu turun, Fathu Makkah sudah jadi belum? Terjadi enggak? Belum kan? Tapi pasti terjadi, maka pakai idza. Jadi kalau in itu sesuatu yang belum tentu terjadi, bisa jadi bisa tidak. Ya. Kalau idza, kalau idza diyakini akan terjadi. Baik. Yakin, tapi kepastian belum tentu. Karena itu manusia ya. Ya. Taib, itu bisa dirujuk ke kitab Jami'ud Durusul Arabiyah. Ya. Dibahas di situ. Baik, Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semangat sekali umatullah di Solo. Kami persilahkan sahabat Toja yang lainnya, Anda bisa berpartisipasi, silakan Anda memutar nomor 0218236543. Baik, kita masuk pada nokta thalitha. Poin ketiga. Mawadi'u rabtil jawab bilfa, tempat-tempat mengikat jawaban dengan fa. Jadi ada jawaban itu pakai fa, ada yang tidak. Ada yang pakai fa, ada yang tidak. Sini pembahasan. Ya. Kalau tidak salah ini juga ada pembahasan di Durusul Lughah ya, di jilid yang ketiga. Pernah juga saya ajarkan. Ya. Karena ini sangat penting ya. Jika fi'il syarat dan jawab syaratnya, kita bahas jawab syarat ya. Jika jawab syaratnya bentuk fi'il, fi'il mudhari, itu enggak pakai fa. In tajtahid tanjah. Fi'il langsung ya, in tajtahid tanjah. Atau fi'il madi, man jadda wajada. Man jadda wajada, enggak ada pakai fa. Man jadda fa wajada, enggak. Man jadda wajada. Nah, itu secara umum ya. Nah, sekarang pembahasan adalah di mana saja harus pakai fa. Harus pakai fa, tidak boleh tidak pakai fa. Itulah pembahasan kita. Baik, silakan baca. Baik, kami persilakan sekali lagi Anda bisa memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. 0218236543. Iya. Persilakan. 0218236543. Silakan. Anda sudah masuk, namun kami ingatkan untuk mengecilkan atau mematikan terlebih dahulu nomor pesawat televisinya atau radionya. Kami persilakan. Mohon maaf, tampaknya terjadi feedback, Ustaz. Iya. Kami ingatkan sekali lagi untuk penelpon di 0218236543 ketika sudah masuk, kami persilakan untuk mengecilkan televisi atau radionya atau dimatikan terlebih dahulu. Cukup mendengarkan lewat pesawat telepon saja. Saya akan tanya buku-buku. Baik. Buku Teguh yang anu jilid ayat jilid dua yang itu yang akan datang. Oh baik, baik ini bertanya terkait buku Ustaz. Jilid yang kedua. Ditunggu-tunggu ini Ustaz. Insyaallah, iya. Saya sudah serahkan ya ke ini, ke Majlis Salam. Kayaknya sudah ada kontak ke sini. Baik, oh, baik. Iya. Ditunggu saja Bapak, insyaallah nanti kita akan informasikan terkait dengan buku yang jilid kedua ini. Terkait dengan buku yang jilid kedua ini. Iya, terima kasih banyak. Baik, sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan ya. Mengingatkan iya, kembali Ustaz. Setiap pertemuan di akhir-akhir ini selalu menanyakan buku jilid kedua Ustaz. Insyaallah. Betul. Baik, kami persilakan lagi. Kita akan selesaikan dulu namanya jilid yang pertama sebelum jilid yang kedua. Ibaratkan episode ya. Ditunggu episode selanjutnya. Iya. Iya, insyaallah. Ini alhamdulillah berarti semangatnya untuk belajar ilmu nahwu cukup bagus ya. Iya. Insyaallah. Walaupun jilid pertama belum selesai ini ya. Iya, belum selesai. Baik, kalau misalnya jilid pertama ini mungkin satu saat kita ulang lagi nih. Nah. Biar lebih mantap. Baik. Baik, kita berikan kesempatan Ustaz untuk pemirsa dan pendengar di rumah. Silakan Anda bisa memutar kembali nomor 0218236543. Iya, silakan sudah masuk. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Syamsul Anam di Bekasi. Baik, silakan. Syamsul Anam. Nah. Nama Ustaz, kaya halik Ustaz. Alhamdulillah, Bih. Ah, anak tadakar tu. Ingat saya nih. Sudah lama tak berjumpa ya. Nama Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini baru pasang parabola, jadi baru tahu namanya ada acara. Masih dagang kitab antum? Anak enggak pegang kitab, Ustaz. Anak baru nonton acara ini sekali ini. Masya Allah. Hah? Baru pegang kitab, enggak pegang kitab, Ustaz. Antum masih dagang kitab? Anak kan tahu antum dagang kitab antum. Nah, Ustaz. Pedagang. Nah. Ya, insyaallah. Dagang kitab itu diberkahi oleh Allah. Banyak pahalanya itu. Ya. Amin. Apalagi banyak kasih diskon. Banyak pahala. Itu kitab yang bermanfaat ya. Jangan asal kitab. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Tafadhal. Barakallahu. Syamsul Anam. Am. Mawadhi'u. Slide-nya belum datang. Baik, silakan dilihat di pesawat televisinya. Mawadi'u rabtil jawabi bil fa'i. Iya. Yajibu rabtul jawabi bil fa'i fi mawadi'a minha. Al-awwal an yakuna al jawabu jumlatan ismiyatan. Kaqawlihi ta'ala wa iyyamsaka bi khairin fa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Jayib. Baik. Coba terjemahkan. Terjem. Tempat-tempat mengikat jawaban dengan fa. Iya. Jawabnya ada jawab syarat ya. Tempat-tempat mengikat jawab syarat itu dengan fa. Nah, di mana saja tempatnya? Terus wajib untuk mengikat jawaban dengan fa pada tempat-tempat di antaranya. Iya, wajib di sini bukan wajib tinjauan fikih ya. Iya. Juga harus ya. Kalau harus, tidak ya. Salah bahasa. Nah. Baik. Pertama hendaklah jawab itu sebagai jumlah ismiyah. Bentuk an yakun al-jawabu jawab syarat bentuknya. Nah. Karena itu bisa arti bentuk, ya. Bentuk saja. Iya, makanya kawin. Kenapa istilah bahasa kita kawin? Membentuk rumah tangga. Ada hubungannya. Kawin itu dari bahasa Arab daripada kana yakunu. Jadi kawin. Nah, kenapa dikatakan kawin bentuk rumah tangga? Jadi an yakuna al-jawab, jawabnya dalam bentuk apa? Jumlatan ismiyatan, jumlah isminya. Jadi kalau antum bikin jawab syaratnya bentuk jumlah isminya harus pakai fa. Nah, kalau enggak pakai fa berarti apa? Bahasanya menyalahi kaidah. Mungkin orang paham tapi bahasa salah. Kaqouli ta'ala Perhatikan wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, pertanyaan. Aina ada tu syartin? Syamsul Anam? Halo, Nam. Nam, aina ada tu syartin? In. In. Aina fi'il syarat? Fa huwa. Fi'il syart. Mana tu? Fi'il syart. Oke, ada syarat. Yamsas. Yamsas. Iya, fokus ya. Fokus pertanyaannya, pahami pertanyaan. Nah, fahmu soal nisful jawab kata orang Arab. Fahmu soal nisful jawab. Paham soal itu sudah setengah jawaban. Tapi, kain jawab syarat? Fahuwa. Huwa saja? Fa. Fa itu rabitu jawab. Fa itu rabitu pengikat, bukan jawaban. Oh. Iya. Tadi apa? Jawabannya apa? Jumlah ismiah kan? Bentuknya jumlah ismiah. Fa itu bukan jumlah ismiah, itu rabtu. Ia mengikat dia. Mana? Ala kul, ala tadi. Saya tanya, huwa, asal huwa ala kulli syai'in qadir itu kan? Jumlah apa itu? Jumlah ismiah. Ismiah, sudah jelas kan di atas kurang an yakunal jawab jumlah ismiah kan? Baik, pertanyaan selanjutnya, kalau jumlah ismiah itu ainal mubtada wa ainal khabar? Mubtada huwa. Huwa, khabar? Sibul jumlah. Sibul jumlah, jar majrur. Jar majrur. Baik, qadir? Syai'in qadir sifatnya. Sifat. Ainal mausuf? Nah. Ada enggak? Antum bilang sifat, aina mausufu? Mana mausufnya? Bukan sifat. Hah? Ala kulli syai'in. Kulli syai'in, syai'in mudhaf ilaih. Dari kulli. Kulli. Kulli itu majrur. Qadirun marfu. Kalau dia na'at, daripada kul, tentu apa? Qadirin. Laisa sifat, kan? Hah? Nah. Qadir itu khabar. Bukan ala kulli syai. Ala kulli syai itu adalah murtabitun bi qadir. Namanya ma'mul. Ma'mul khabar. Ma'mul khabar itu bisa bentuk maf'ul bi, bisa bentuk apa? Sibul jumlah jar majrur atau dharab itu ma'mul khabar yang berkaitan khabar. Asal kalimah, susunannya apa? Ini asal susun kalimat bahasanya. Huwa qadirun ala kulli syai kan? Dia Allah Pak Qadir Maha Kuasa. Kuasa atas apa? Ala kulli syai. Lalu ma'mulnya didulukan oleh Allah, fahuwa ala kulli syai'in qadirun. Tentu ketika didulukan ma'mul ada penekanan di situ. Di mana penekannya? Penekannya kepada ma'mulnya. Dan Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Penekan itu atas segala sesuatu. Apa saja? Mau bikin tsunami, Allah Maha Kuasa. Mau bikin apa? Dunia ini hancur, Allah Maha Kuasa. Jadi penekannya pada makmulnya. Nah, itu makanya ya, di sini bisa kita meresapi ayat Quran ini dari sisi bahasa. Ya. Di situ apa? Jadi atas segala sesuatu, apa saja kan? Nah, sehingga timbul rasa apa? Ar-rahbu wal khauf. Rasa takut wallah subhanahu wa taala. Apa saja Allah kuasa, apa saja? Nah, gunung meletus, tsunami yang luar biasa kan, mau banjir macam-macam, hatta dunia kiamat Allah Maha Kuasa. Jadi ala kulli syai itu dulukan makmulnya atau apa, penekan ke situ, maka dulukan. Kalau diakhirkan huwa qadir ala kulli syai, berarti penekannya pada khabar ya. Ya, dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah. Baik, paham ini? Syamsul Anam, paham tak? Nah, jadi mubtada'nya huwa, khabarnya qadir, ala kulli syai' murtabitun au muta'alliqun, istilahnya muta'alliq, itu istilahnya muta'alliqun bi qadir. Nah, asal kalimah huwa qadirun ala kulli syai'. Baik, ini kan jumlah ismiyah za, makanya pakai fa, fa huwa. Nah, enggak bisa wa in yamsaska bi khairin huwa. Allah enggak katakan huwa, pakai fa, fa huwa. Dan itu bisa diteliti. Nah, bisa diteliti. Jadi ulama bikin kaidah itu apa? Atau apa? Istiqra. Istiqra, mana istiqra? dengan mentelaah. Mentelaah membaca nas jadi apa? Sumber bahasa. Ya, sumber bahasa yang paling besar ada Al-Qur'an. Kemudian hadis. Ya. Karena bahas apa? Kalamullah, wahyu Allah. Sastranya tinggi, luar biasa. Termasuk Nabi. Yang kedua Nabi, bahasa Nabi, hadis. Allah berikan apa? Jami'ul Kalim kan? Jami'ul Kalim. Kata singkat tapi mencakup. Kemudian apa? Mencakup. Bahasa singkat, mendalam. Itu Jami'ul Kalim. Baik. Maka pakai fa. Nanti bisa kita lihat ya. Coba lihat sebelumnya. Ada? Tuh, perhatikan. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sah? Ini fi'il syarat. Ini jawab syarat ini. Lahul asma. Jumlah apa itu? Ismiyah kan sudah. Lahu sebelum jumlah jarmu khabar muqaddam, ya kan? Asma mutan muakhar, maka harus masuk fa. Falahu enggak bisa ayyamma tad'u lahul asma. Falahul asma. Mesti pakai fa deh. Namanya rabitul jawab atau juga dia disebut juga faul jawab. Ya. Baik. Ahsanta ya Samsul Anam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru pasang parabola kembali, Ustaz. Saya enggak bisa bergabung kembali di kesempatan pembelajaran malam hari ini. Kami tunggu untuk peserta berikutnya, Ustaz. Ya, di 021-823-6543 kami persilahkan. Silakan. Iya. Sanian, yang kedua ya. Iya. Kita langsung saja yang kedua. Nah, kalau yang pertama ini silakan buka Al-Qur'an, bisa hanis, hadis ya. Nanti lihat, diamatin. Ya. Kalau ada fa, lihat. Terus. Silakan, sudah masuk, silakan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ridho, Ustaz. Iya, dari Medan. Iya, Ustaz. Horas. Kefalu kabi khair? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Baik. Tani, Ustaz. Tanian, kedua. Tani. Ayyakuna fi'lan jamidan. Kani'ma li'sa. Asa wa ghairiha. Nah, ini sebagian. Mau tambah boleh. Laisa. Baik, ikra. Kaqauli ta'ala. Kaqauli ta'ala. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Intarani ana aqalla minka. Intarani. Intarani. Intarani ana aqalla minka. Ana aqalla minka malan. Wa walada. Wa walada. Terus fa'ata rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Iya. Terus selanjutnya qaulihi ta'ala wa may yakunish shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina. Iya. Sa'a bi makna bi'sa. Bi'sa. Baik, yang kedua. Terjem? Yang kedua jika fi'il an yakun, bukan idha, bukan in situ, an yakuna. An yakuna. Iya, yang kedua jika antu kalau mau jawab Pak, kalau terjemahkan sekarang lihat dulu mana isim yakunnya. Nah, itu dulu. In yakun ada enggak ya isim marfu situ? Domir mustatir. Kalau tidak ada berarti domir mustatir. Takdir huwa. Huwa kembali mana? Al-jawab sudah disebutkan di awal. Jadi enggak perlu diulang lagi. An yakun al-jawabu. Jadi diterjemahkan saja sebutkan saja. Jawab syarat bentuk. Tadi kan aterkan bentuk kan kawin tadi. Kana. Yang kedua, jawab syarat berbentuk fi'il jamid. Apa maksud fi'il jamid ini? Fi'il yang tidak ada tasrifannya. Ahsan, masya Allah. Ini memang Sumatera ini ahli nahu ini. Oh, tidak. Jahit. Iya. Fi'il jamin ada fi'il laisa lahu tasrif ya. Tidak ada tasrifnya. Artinya tasrif ini bukan tasrif fi'il madhi ya. Tasrif fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il. Itu maksud tasrif ya. Enggak ada. Nah ini, jadi ada fi'il itu ada dua ya. Ada yang fi'il lahu tasrif. Nah, seperti kata bayak tubuh kitabatan katibun maktubun uktub la taktub. Atau darab yadribu darban daribu madrubun idrib la tadrib. Ya kan? Nah itu fi'il tasrif. Ada tasrifnya. Ada yang enggak ada tasrif. Ini dia. Di antaranya apa? Ni'mah. Ni'mah ini fi'il. Ay fi'il, fi'il madah. Nah, ada pembahasan khusus. Ni'mah wa bi'sa. Ni'mah fi'il madah. Bi'sa fi'il dham. Jadi kalau kita bikin kalimat dalam bentuk pujian, pakai ni'mah. Nah, contoh. Ni'mah rajulu Abu Bakrin. Apa itu ni'mah rajulu? Sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar. Bi'sar rajulu Abu Lahab. Sejelek-jelek, seburuk-buruk laki-laki adalah Abu Lahab. Nah, itu bi'sa. Nah, untuk wanita pakai tata nis. Ni'mati. Nah, ni'matil mar'atu Hindun. Ni'matil mar'atu Hindun namanya. Sebaik-baik wanita adalah Hindun. Kena bertobat kan? Ya. Terus bi'satil mar'atu Ummu Jamil. Biasa Ummu Jamil, Ummul Khabis ya. Ummu Jamil lah. Panggilan siapa? Istri Abu Lahab ya. Ummu Jamil. Bi'satil mar'atu. Sejelek-jelek, seburuk-buruk wanita adalah Ummu Jamil. Itu istri Abu Lahab. Imra'atu Abi Lahab. Nah. Nah, itu nikmah itu fi'il jamin. Enggak ada fi'il mudhari'nya. Enggak ada nikmah yan'amu. Enggak ada fi'il mudhari'nya. Sama. Jadi enggak ada istiqaq ya, enggak ada fi'il mudhari, tidak ada fi'il amar, tidak ada masdar dan seterusnya. Bi'sa juga begitu. Nah, asa juga enggak ada mudhari'nya, enggak ada asa ya'su. Ya'sa enggak. Nah. Asa ini fi'il raja' ya. Fi'il raja'. Nah, mau tambah lagi laisa. Nah, itu laisa enggak ada itu. Laisa juga fi'il kan? Nah, itu enggak ada fi'il apa? Fi'il jamin, enggak ada mudhari'nya, enggak ada laisa yal yasu, enggak. Laisa. Nah, kalau tas mudhari'nya ada, laisa, laisa, laisu kan? Laisat, laisata. Hah? Lasna. Lasta, lastuma, lastum, lasti. Lasti. Bukan lastri. Lasti, lastuma, lastunna. Lastu, lasna. Nah, tas madhinya ada. Tapi maksudnya tas ada ghair mutasarrif, maksudnya tidak ada fi'il mudhari'nya, tidak ada fi'il amar, itu yang maksud. Iya, iya. Iya. Baik, perhatikan di sini. Nah, kalau fi'il fi'ilnya seperti fi'il sebagai jawab syarat harus pakai fa. Kalau tidak ada, baik, saya tanya, mana syartiyah? Abu Ridha? In. In. Baik, aina fi'il syarat? Para ni. Para saja, ni itu? Oh, yang namanya wikoyah, kan? Nun wiqayah, betul. Nun wiqayah. Yang mutakallimnya dibuang. Iya, kan? Iya. Asal tarani. Iya, kan? Iya. Nun wiqayahnya dibuang. Baik. Itu majzum. Apa tanda jazamnya? Hasfu harfun ilan. Asal ra'a yara. Anta tara. Adau alif maksura. Dibuang. Tanda jazam. Terus. Iya. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya asa, Ustaz. Asa, perhatikan. Fi'ilnya asa, kan? Masuk fa. Yeah. Fa asa. Asa ini fi'il roja, ya. Asa. Nah, kemudian yang kedua. Fi'il syarat? Ada. Fi'il syarat. Fi'il syaratnya yakun, Ustaz. Yakun, ya. Yakun. Iya. Wa man yakunis syaitanu lahu qarinan. Yakun ini nakis, ya. Bukan fi'il tam, ya. Ada khabarnya. Mana isimnya syaitan? Mana khabarnya? Qarinan. Iya. Qarinan. Mana qarinan? Teman ya. Baik. Ya. Fi'ilnya, fi'il syarat yakun. Mana jawab syaratnya? Sa'a. Sa'a. Qarina. Ya. Sa'a. Nah, sa'a ini sebetulnya ada tasrifnya. Sa'a yasi'u. Sayyi kan? Buruk kan? Ya, tapi di sini maknanya adalah makna bi'sa, seburuk-buruk. Nah, itu maknanya. Makanya pakai fa. Nah. Jadi sa'a di sini bimakna bi'sa. Bi'sa. bukan makna sa'a yang arti buruk ya, tapi yang ada tasrifnya, bukan. Ini apa? Seburuk-buruk maknanya. Bukan buruk, tapi ya, seburuk-buruk, sejelek-jelek. Paling buruk. Iya. Mana fa'il sa'a? Dhamir mustatir. Mustatir takdir huwa kembali pada syaitan, iya kan? Iya. Qarinan tamyiz. Jadi wa may yakun syaitanu lahu qarinan. Siapa yang setan teman baginya? Nah, siapa yang setan itu teman bagi dia? Maka teman itu adalah, maka syaitan adalah seburuk-buruk teman. Teman. Iya. Baik. Nah, ini bagi fa. Ahsan barakallahu fik. Fik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sampai di sini kajian kita. Nah, karena masih panjang. Dilanjut pun enggak selesai nanti, bisa sampai subuh. Iya. Kita cukupkan walaupun sedikit ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa di apa? Bisa dipahami. Nah, kalau bisa coba dikembangkan ya, atau menggunakan syartiyah ini dalam bahasa biasa saja. Ya. Baik. Baik, jazakallahu ya khairan Ustaz, dan juga tidak ada pertanyaan kecuali ya, tetap Ustaz ada pertanyaan hanya ya, menanyakan kitab lagi. Oh ya, alhamdulillah. Baik. Insyaallah saya ingatkan Madinah Salam ya. Nah. Ya, katanya mau dikirim gitu. Baik. Iya, sudah selesai cetaknya. Sudah dikirim kepada saya jilid keduanya. Ya. Baik, berarti jilid kedua sudah ada ya? Sudah ready. Baik, insyaallah ready. Saya bahas-bahas gitu enggak bisa. Insyaallah kita akan